Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'alim tazakura tazkirna fal intifa'a wa ifadah istifadah wal hasara tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa adwa ilal huja wa dalala alal khairah. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila qawlihi واحذر المداخلة في الكلام dan hati-hati jangan ikut campur omongan orang lain. Jadi meneruskan nasihat-nasihat beliau yang mana termasuk nasihat beliau di sini, jangan ikut campur atau mengurusi omongan orang lain, urusan orang lain. Jadi tidak usah kita nimbrung dalam perkumpulan orang-orang yang mereka ngobrol dengan obrolan mereka. Biarkan. Dan tidak usah kita tanya, kamu ngomong apa? Kamu ngobrol apa? Kalian semuanya sudah buang-buang waktu. Yang dikatakan di sini, jangan ikut ngobrol atau ikut-ikutan ngobrol dengan obrolan orang lain. Karena pertama dikatakan buang-buang waktu. Kedua juga fudul. Fudul artinya ingin mengetahui urusan orang lain. Nggak usah. Ya, oleh karena itu dalam agama kadang-kadang ya, kita susah untuk menyimpan rahasia orang, menyimpan sesuatu yang orang lain tersebut tidak suka kalau kita mengomongkannya, kalau kita membicarakannya. Ya, karena itu adalah termasuk sesuatu yang ingin disimpan, ingin dirahasiakan. Oleh karena itu Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang berkhidmah kepada Nabi, yang melayani Nabi di rumahnya, yang semenjak umur 10 tahun dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, dan ketika itu Nabi SAW baru datang hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Imam Anas bin Malik dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidumuka Anas bin Malik liyakhdumka, ini adalah pelayanmu ya Rasulullah. Biarkanlah, izinkanlah anakku ini Anas bin Malik untuk melayani engkau ya Rasulullah. Sehingga Anas bin Malik melayani Rasul, diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan sampai meninggal Anas bin Malik ini radhiyallahu taala anhu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dekat dan selalu atau seringkali berada dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena berkhidmat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam senang dengan apa yang telah diniatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka Rasul sallallahu mendoakan, dan Rasul sallallahu alaihi mendoakan untuk Sayyidina Anas bin Malik ini dengan tiga doa. Didoakan oleh Rasul sallallahu panjang umurnya, didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rezekinya lancar, dan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam putra-putrinya banyak, anaknya banyak. Ya, bahkan ditambah oleh Rasul 4 berarti. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Dalam riwayat didoakan oleh Rasul SAW diampuni dosa-dosanya. Dan ini semuanya doa yang keluar dari lidah Rasul. Nah, dari lidah Rasul tentunya pasti terkabulkan doa-doa tersebut. Oleh karena itu Imam Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya. Jadi tinggal segelintir daripada sahabat yang masih belum meninggal dunia, termasuk diantaranya Imam Anas bin Malik. Panjang umurnya. Ya, 100 lebih. Sampai beliau mengatakan, hatta sa'imtu minal hayah. Sampai aku bosan hidup di dunia ini. Ya, dia punya anak juga banyak. Bahkan dikatakan sebagian riwayat, ya 120 lebih anaknya. Ini anak kandung, bukan cucu. Jadi kalau beliau berjalan dengan anak-anaknya bersama cucu-cucunya pakai kuda, maka orang-orang mengira ada perang. Bayangkan anaknya aja 120-an. Kalau pergi ke toko, ke pasar sama anak semuanya, kaget orang di pasar itu, dikira ada demo. Jadi anaknya begitu banyak karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya kekayaan. Ya, kalau punya anak banyak, tidak ada uang, tidak ada rezeki juga repot. Diperbanyak anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diluaskan rezekinya. Termasuk kaya raya Imam Anas bin Malik. Beliau punya kebun kurma, yang kebun kurmanya ini bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Normalnya 1 kali dalam 1 tahun pohon kurma itu panen. Tapi beliau punya kebun-kebun kurma 2 kali dalam 1 tahun bisa panen. Bahkan kebun kurmanya istimewa. Karena apa? Karena kurma hasil kebunnya Imam Anas bin Malik ini baunya harum, wangi. Dari orang lewat dari kebunnya aja tercium bau wangi dari kurma-kurma tersebut. Sehingga menjadi laris manis. Dan dibeli dengan harga yang mahal. Jadi kaya. Wa arju rabi'ah, katanya Imam Anas bin Malik, dan aku mengharap doa yang keempat yang didoakan oleh Rasulullah SAW untukku, aku harap dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu masuk surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dan pastinya sudah Imam Anas bin Malik diampuni dosa-dosanya. Berkat apa dia dapat doa ini? Berkat dia khidmah kepada Rasul SAW, melayani Rasul, ada hajat dia layani. Dan dia meminta sendiri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Ka'ab bin Rabi'ah. Ka'ab bin Rabi'ah ini kadang-kadang beliau ini duduk di depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dari pagi hari sampai siang. Yang di saat itu panas matahari luar biasa sampai siang. Debu dan yang terbawa karena angin itu sampai menutupi badannya. Kadang-kadang sampai tidak terlihat kalau beliau ini manusia. Karena tertutupi debu semuanya. Jadi panas, debu, angin tidak membuat dia bergerak dari tempatnya. Tetap duduk di depan pintu Rasul SAW. Untuk apa? Ketika Rasul membuka pintu ada beliau ini, dia tanya ke Rasul, tanya, kenapa kamu di sini? Dari kapan kamu di sini? Ya Rasul, aku dari pagi. Terus kenapa? Tidak mungkin engkau ya Rasul punya hajat, ingin itu, ingin ini. Saya siap untuk melaksanakan hajatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang Rasul. Ya, langsung Rasul mengatakan, "Utlub ma syi'ta, is'al ma syi'ta." Kalau begitu, mintalah kamu apapun yang kamu inginkan. Ditawari oleh Rasul untuk minta apapun yang diinginkan. Jadi apapun yang diinginkan. Kalau kita minta ini, minta itu kan. Tapi beliau yang diminta. Apa? Dia minta murafaqataka fil jannah. Kalau begitu Rasul, ya Rasul. Aku meminta nanti di akhirat. Aku ingin bersama engkau ya Rasul di surga. Rasul mengatakan. A'inni ala zalik bikasrati sujud. Aku kabulkan permintaanmu. Yang penting syaratnya satu. Kasratu sujud. Banyak sholat. Nah ini termasuk dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dia khidmah melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli tafsir dari kalangan sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tafsirnya kalah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Terkenal ahli tafsir. Berkat apa? Doa Rasul. Dari mana dia dapat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abdullah bin Abbas masih umur 7 tahunan. Ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka beliau tanpa disuruh, tanpa diperintah, menyiapkan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika Rasul selesai daripada hajatnya, sudah disediakan air. Rasul tanya, siapa yang menyediakan air? Tanya sama istri beliau, Maimunah, yang tidak lain Sayyidatuna Maimunah ini, bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ditanya oleh Rasul, siapa? Maka dikatakan oleh Sayyidatuna, ponakanku Abdullah bin Abbas. Dipanggil Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian dipegang dadahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian didoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan beliau ini kefahaman dalam agama dan berikan beliau ini ahli tafsir, keahlian dalam tafsir. Masyaallah, dikabulkan doanya. Habrul Ummah, dari ilmunya yang luas sampai mendapatkan julukan Habrul Ummah. Orang alimnya dalam umat Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau setelah selesai sholat subuh itu membuka majlis untuk siapapun ulama-ulama yang mau bertanya. Jadi majlisnya beliau ini penuh dengan ulama yang hadir. Mereka semuanya bertanya, meminta fatwa. Jadi ulama fikih datang, selesai. Kelompok ulama nahu datang, selesai. Kelompok ulama tafsir datang. Semuanya dijawab oleh Sayyidina Abdullah. Itu tidak selesai dari semenjak subuh, kecuali sampai duhur baru selesai menjawab pertanyaan mereka. Kalau tidak karena luasnya ilmu Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak mungkin. Dapat dari mana? Dapat doanya Rasul SAW. Ya. Itu Sayyidina Anas bin Malik yahdum Rasul SAW, yang melayani Rasul sampai dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abdullah. Jadi intinya tadi kita katakan, ya tidak usah kita ngikuti atau nimbrung dengan obrolan orang lain. Apalagi kalau obrolan itu obrolan yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau na'udzubillah obrolan itu obrolan ngomongi orang lain, gosipin orang lain, hibah orang lain, menggunjing orang lain. Yang mestinya ketika kita di saat itu berada dalam perkumpulan tersebut, kita tegur mereka. Tidak bisa kita tegur atau kita tidak berani, kita pergi. Kita bangun daripada perkumpulan tersebut. Kalau tidak, kita ikut dosa. Walaupun kita tidak ikut ngomong, walaupun kita tidak ikut-ikutan menggunjing orang, tapi kalau kita berada di dalam perkumpulan tersebut, sama aja kita juga ikut berdosa. Yang selamat kalau kita pergi, atau kita bahkan lebih sempurna lagi kalau bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingatkan kepada mereka jangan ngomong begitu, itu adalah hibah, itu tidak boleh, itu haram. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Hei wahai orang-orang kafir, kenapa kalian semuanya berada di neraka Saqar ini? Sebabnya apa? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak ikut sholat bersama orang-orang Islam ketika di dunia. Walam naku nut'imun miskin, dan kami tidak ikut memberikan zakat kepada orang-orang miskin. Tidak mengeluarkan zakat, tidak sholat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Termasuk sebab mereka terjerumus ke dalam neraka, karena kami, kata mereka orang-orang kafir, ikut nimbrung dalam perkumpulan yang mereka membicarakan tentang yang batil, tentang yang haram. Ikut nimbrung aja sudah haram. Ya apalagi kalau ikut-ikutan, oh iya memang betul fulan itu hitam, orangnya pendek dan begini-begini. Wah, dosanya tambah lagi itu. Kemudian juga dikatakan, wala tudhir liman haddatsaka haditsan ta'rifuhu innaka ta'rifu. Dan jika kalian mendengar seseorang bercerita dan ternyata kalian sudah tahu cerita itu, kalian sudah dengar. Jangan kalian kecewakan orang tersebut dengan mengatakan, wah saya sudah tahu cerita itu. Kan kecewa orang yang cerita itu. Anak punya cerita bagus loh, kabar bagus ini. Ada ini, oh sudah tidak usah diteruskan, anak sudah tahu, sudah hafal itu. Sudah sekian kali, bukali. Biarkan, dengarkan cerita tersebut, jangan membuat dia kecewa, cerita. Bisa jadi kalau kalian mendengarkan, kalau kita mendengarkan, walaupun mungkin kita pernah mendengar cerita tersebut, atau omongan tersebut, atau kabar tersebut, mungkin ada tambahan. Mungkin ada perbedaan. Ya mungkin ada kesalahan. Jadi kita dengarkan. Apalagi dalam majelis. Dalam majelis ilmu. Dalam majelis muhadarah. Dalam majelis ceramah. Kadang-kadang kita mendengarkan seorang khatib. Mendengarkan seorang ustadz mengajar. Tapi kita mendengarkan satu cerita. Kita mendengarkan satu faedah yang sudah kita dengar. Ini sudah diulang berapa kali ini. Wah ini sudah bosan cerita ini, sudah hafal anak. Karena sudah merasa hafal, karena sudah merasa dengar, sudah tahu, merasa tahu. Dia tidak peduli, akhirnya tidak konsentrasi mendengar. Ini tidak adab. Yang adab itu yang baik, yang akhlak. Walaupun kalian sudah mendengarkan ilmu tersebut 1000 kali sekalipun, tetap seakan-akan kalian mendengarkannya baru pertama kali. Padahal kalian misalnya pun sudah mendengarkannya 1000 kali. Tapi tetap seakan-akan itu pertama kali ilmu yang pernah kalian dengar. Pertama kali kalian. Jadi artinya apa? Kalian khusyuk mendengarkannya. Oh ini faedah baru. Padahal sudah kalian dengar. Nah ini termasuk adab dalam majelis. Nah dalam majelis ini butuh adab. Konsentrasi ketika mendengar. Kalau sudah di dalam majelis ini, yang mendengar ini sudah tidak konsentrasi. Karena merasa sudah pernah mendengar. Apalagi memang merasa sudah tidak peduli lagi. Ya lebih baik gak usah di majelis. Lebih baik di luar aja. Lebih baik di rumah aja. Di majelis tapi tidak adab. Di majelis tapi guyon ngobrol. Di majelis jangankan guyon ngobrol. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ketika di majelis beliau ini. Ada seseorang yang bertasbih. Ini bertasbih loh. Subhanallah, subhanallah. Ditegur. Kamu ini kenapa bertasbih? Kenapa kau tidak ikut bersama kami? Apa kalian anggap kami ini dalam kejelekan? Dalam kemaksiatan? Kalau memang kalian anggap kami dalam kemaksiatan, tegur kami. Kalau kalian anggap kami dalam kebaikan, ya dengarkan, khusyuk. Kalau kalian anggap, kami mendengarkan, tapi sekaligus kami berzikir, kamu salah. Allah memberikan satu hati aja kepada manusia. Yang tidak mungkin dua-duanya khusyuk. Zikir khusyuk, mendengarkan khusyuk. Kalau sudah khusyuk zikirnya, tidak mungkin khusyuk dengarkan ilmunya. Kalau khusyuk dengarkan ilmu, tidak mungkin khusyuk dengan zikirnya. Bikullin lahu waqt. Masing-masing ada waktunya. Zikir ada waktunya. Dengarkan ilmu pengajian ada waktunya. Jadi jangan dicampur-campur. Waktunya zikir ya zikir, jangan nanti waktunya zikir membaca kitab, waktunya membaca kitab ya jangan zikir. Apalagi kalau ngobrol. Imam Amas pernah melihat di dalam majelisnya satu orang yang ngobrol tertawa-tawa. Ditegur dan tidak disapa hampir 2 bulan. Nah, disapa. Untuk teguran. Nah, ini apalagi dalam majelis. Dianjurkan untuk konsentrasi adab. Lebih baik kalau tidak adab, lebih baik orang yang di rumah. Orang yang di luar tapi mendengarkan khusyuk, hormat, walaupun tidak di majelis. Daripada di majelis tapi tidak adab. Ya, oleh karena itu, adab lebih penting. Ya, ta'dim lebih penting daripada ya, yang tidak ta'dim. Makanya disebutkan di sini, kalau kalian misalnya mendengarkan satu ilmu yang sudah kalian pernah dengar, tetap konsentrasi, tetap kalian mendengar serius, mendengarkan serius. Jangan tidak peduli, jangan malas, jangan sudah dengar, sudah tahu. Itu berarti adab. Bahkan bukan hanya mendengarkan ilmu, misalnya ada teman kita yang bercerita pun kalian dengarkan, walaupun sudah kalian tahu cerita itu, kalian dengar cerita itu. Kenapa? Biar tidak mengecewakan. Kalau mengecewakan hatinya kan kasihan. Dan mengecewakan hati orang Islam itu dosanya sama aja dengan menghancurkan Ka'bah. Siapa berani menghancurkan Ka'bah? Kalau enggak, ya, dibicarakan orang seluruh dunia. Padahal mengecewakan dan menyakiti hati orang Islam satu orang, itu dosanya sama dengan menghancurkan Ka'bah sampai hancur lebur dosanya. Jadi kita kecewakan dia, akhirnya dia kecewa karena sudah dengar, enggak usah diteruskan, sudah tahu anak, kecewa. Nah, dikatakan di sini ini adab. Ini kita belajar bagaimana budi pekerti, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Wa idza haddatsaka insanun bikalamin aw hakalaka hikayatan ala ghairi alwajhil manqul fala taqul lahu laisa kama taqul walakinahu kadza wa kadza. Dan jika ada seseorang yang berbicara dengan kamu atau bercerita kepada kamu dengan cerita, dengan kabar yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, maka jangan kamu katakan kepadanya, kamu itu salah, yang benar begini-begini. Tidak usah. Kalau ada orang ngomong kepada kita, ada kabar begini-begini, padahal kabarnya ini tidak sesuai, misalnya salah, sudah tidak usah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan perdebatan, permusuhan. Enggak benar anak, kamu salah. Enggak anak yang benar, kamu yang salah. Debat. Kalau sudah debat, adanya saling benci. Yang dulunya saling cinta, saling menghormat, karena debat, akhirnya saling membenci dan tidak ada lagi rasa cinta. Karena hal yang sepele, padahal kan mau benar, mau salah, enggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita diamkan, kita biarkan. Makanya oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku jamin mendapatkan surga di bawah. Artinya bagian surga yang bawah. Tapi tetap surga. Bagi seseorang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia sebenarnya benar. Walaupun dia benar, tapi dia tidak mau berdebat, biarkan sudah. Karena debat menimbulkan permusuhan, kebencian. Maka dijamin oleh Rasul masuk surga. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin seseorang bisa mendapatkan surga di bagian tengah kalau dia tidak mau berbohong atau meninggalkan sifat bohong walaupun sebenarnya dia dalam keadaan bercanda. Ini kadang-kadang kita bercanda tapi kita bohong bercanda. Nah, boleh. Walaupun bohong tetap hukumnya haram, tetap hukumnya dosa. Bercanda, lihat itu. Ada setan itu. Enggak ada setan. Di belakang kalian ada apa itu? Orang apa? Dilihat enggak ada. Kamu itu bohong ya? Enggak, ana bercanda. Bohong tetap walaupun bercanda. Jadi walaupun bercanda atau tidak bercanda sama. Jadi bercanda boleh tapi jangan berbohong. Rasul bercanda, tapi Rasul tidak pernah bohong ketika bercanda sekalipun. Bercandanya Rasul tidak pernah bohong dan bercandanya Rasul dalam waktu-waktu yang jarang, bukan sering. Jadi boleh bercanda tapi jangan berbohong. Boleh bercanda jangan keseringan. Setiap hari bercanda. Bahkan kadang-kadang menjadi, artinya jadi kerjaannya dia sudah. Bercanda ini, membuat tertawa orang ini. Ini juga tidak baik. Rasul SAW bercanda jarang-jarang. Datang seseorang kepada Rasul SAW, orang itu sudah tua. minta doa kepada Rasul. Ya Rasul, doakan anak biar masuk surga ya Rasul. Oh kamu tua kan, tua itu tidak masuk surga. Nangis orang tua itu. Rasul yang bilang soalnya. Ya Rasul, masa orang tua tidak masuk surga? Iya, tidak masuk surga. Oh tambah nangis lagi. Setelah nangis Rasul mendekatinya. Iya wahai fulan, orang tua itu tidak masuk surga. Karena setiap orang yang masuk surga itu muda-muda semuanya. Yang sudah tua-tua, uban-uban, nanti masuk surga muda lagi. Tidak tua lagi. Jadi tidak ada orang tua masuk surga itu, tidak ada. Semuanya kembali menjadi muda. Ini Rasul berguyon, bercanda, tapi benar. Tidak berbohong Rasul SAW. Ketika ada seseorang datang kepada Rasul SAW dan orang itu butuh kendaraan, butuh tunggangan. Tunggangan mereka kan onta, kuda. Butuh tunggangan untuk digunakan berperang, untuk digunakan hajat-hajatnya dia. Ya Rasul, aku butuh tunggangan. Aku butuh onta. Tunggangan untuk bawa barang. Rasul mengatakan kepada dia, aku tidak bisa memberikan kamu kecuali anaknya onta. Ya Rasul, masa anaknya onta Rasul? Oh, kecil. Buat ngangkut barang bisa mati. Buat ditunggangi bisa mati. Jangan Rasul, enggak, tetap anaknya onta. Dikasih sama Rasul. Kasih onta besar. Loh, katanya anaknya onta Rasul. Ya ini anaknya onta, apa anaknya apa ini? Kalau bukan anaknya onta. Masa anaknya kuda? Walaupun besar ya tetap anaknya onta. Rasul bercanda. Tapi Rasul benar dalam bercandanya. Ya itulah ya, sifat Rasul bercanda tapi jarang-jarang. Dan Rasul sesam tidak pernah berbohong. Walaupun dalam keadaan bercanda sekalipun Rasul tidak berbohong. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ana za'im bibaitin firawasatil jannah. Liman tarokal kadzib wa in kana mazihan. Aku jamin masuk surga. Untuk seseorang yang mau meninggalkan sifat bohong. Walaupun dia dalam keadaan bercanda. Wa ana za'imun bibaitin fi alal jannah liman hasuna khuluku. Dan aku menjamin seseorang masuk surga jika dia baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Dijamin oleh Rasul masuk surga bagian paling atas. Nah, jadi dikatakan di sini, kalau ditanya atau dengar, kalau mendengarkan kabar cerita dari orang, sudahlah, kalau misalnya kalian anggap itu salah, tidak usah dibuat perdebatan, biarkanlah. Ya, kecuali kalau itu masalah yang penting, kalau kecuali masalah agama dia salah, maka diberi nasihat atau diberi kabar yang benar tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Jadi jangan langsung mengatakan kamu salah, kamu itu tidak bisa, tidak ngerti kamu itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Fala taqul lahu laisa kama taqul lakinnahu kadza wa kadza fa in ta'allaqa dzalika bi amri ad-din fa arifu as-shawab bi rifqin wa iyyaka wal khawdha fi ma la ya'nik. Dan juga kalian hati-hati ya. Jangan sampai kalian ngobrol dengan obrolan yang tidak bermanfaat buat kalian. Bagaimana sudah disinggung sebelumnya. Obrolan yang tidak bermanfaat pertama buang-buang waktu, buang-buang umur. Ya kan? Kedua, andai kata dia mendapatkan kerugian. Karena apa? Andai kata di waktu itu dia gunakan untuk bertasbih, bersolawat, beristighfar, maka waktunya akan memberikan kepada dia keuntungan. Orang diberi waktu dalam satu hari 24 jam. Satu hari satu malam. Dan 24 jam itu nanti di akhirat berupa lemari. Jadi akan mendapatkan lemari-lemari sesuai dengan umur kita masing-masing. Setiap kita membuka lemari, di hari itu kita isi dengan amal soleh, maka akan mendapatkan di dalam lemari tersebut cahaya. Sehingga kita akan menjadi senang. Cahaya. Kita buka lemari hari sekarang ini. Hari Senin, malam Selasa sepanjang hari Senin tadi itu. Apa yang kita lakukan? Baca sholawat apa sudah apa belum? Baca Quran sepanjang hari ini sudah apa belum? Sholat duha apa sudah apa belum? Sholat qobliyah ba'diyah sudah apa belum? Jangan diisi hanya dengan makan, minum. Oh sudah istiqomah, makan, minum. Tidur, Masya Allah. Luar biasa tidurnya. Ya, 10 jam setiap hari. Eman. Kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan amal soleh, dia buka lemari, dia senang luar biasa. Kalau ternyata yang dibuka isi amal soleh tidak ada, yang ada hal-hal yang mubah, tidur, makan, ngobrol, ngobrolan mubah, jadi kosong, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, kosong. Dan di saat dia membuka lemari dalam keadaan kosong dari cahaya, dia menyesal. Sampai menyesalnya itu andai kata di saat itu ada kematian, maka dia akan mati lagi di saat itu. Tapi orang sudah di saat itu tidak bisa mati lagi. Siapapun yang masuk surga, yang masuk neraka, tidak bakalan mati lagi. Dari menyesalnya, ya Allah, kenapa kok tidak ana isi waktu-waktu tersebut, jam-jam tersebut, menit-menit tersebut, kenapa anda ana gunakan untuk baca subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apalagi bulan maulid ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu menit berapa salawat kita bisa baca. Walaupun hanya berjalan ke rumah, ke toko, di mobil, naik sepeda motor, sambil salawatan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naik sambil masak ibu-ibu yang di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa salawat yang dia dapatkan? Tapi kadang tidak mikir bahwasanya waktu dan umurnya dia ini semakin lama semakin sedikit, semakin habis. Senin sepanjang hari ini sudah kita lewati. Kita sekarang menghadapi hari Selasa. Berarti satu hari lewat, satu hari umur kita berkurang. Berarti satu hari lebih dekat dengan ajal kita. Lebih dekat dengan kematian kita. Berkurang umurnya, tidak bertambah amalnya, tapi tidak menyesal, heran. Padahal kalau dia berkurang hartanya, berkurang uangnya, dia sedih, dipikiri. Kalau berkurang umurnya, padahal amal solehnya tidak bertambah, tidak ada sedihnya. Kalau uangnya yang bertambah, oh dia gembiranya luar biasa. Walaupun dia tua sekalipun, dapat uang yang penting, uang banyak, padahal dia mau mati. Tidak mikir. Kalau dia itu akan tinggalkan uang semuanya itu, harta semuanya dia akan tinggalkan. Yang akan dia bawa apa? Amal soleh yang dia bawa. Zikirnya, bacaan Qur'annya, istighfarnya. Kalau ada dosa, ya dosanya juga dibawa. Na'udzubillah, semoga kita semuanya tidak membawa dosa. Itu yang kita bawa. Nah, tidak, ketika itu akan kita merasakan penyesalan yang luar biasa. Ketika kita membuka lemari, tidak ada cahaya. Apalagi kalau kita membuka lemari, yang itu adalah ibarat daripada satu hari, satu malam, diisi dengan kemaksiatan. Kalau nyesal sampai kalau ada mati, bisa mati. Apalagi kalau di hari itu kita isi dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di bulan maulid ini, kita jadikan keadaan kita menjadi keadaan lebih baik, lebih dekat lagi kepada Rasul dengan banyak sholawat, lebih kenal lagi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih bertambah lagi amal soleh kita, dan kita tinggalkan, semoga kita tinggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan, tidak lagi kita tambah maksiat kita, tapi amal soleh kita yang kita tambah terus, kita celengi terus, waktu tambah sama, tambah lama, tambah sempit. Kesempatan tambah lama, tambah sedikit untuk beramal soleh. Jadi jangan tambah lama, tambah menjauh dari amal soleh. Padahal kesempatan tambah sedikit. Malah tambah lama, tambah beramal. Tambah tua, tambah beramal. Ya, ini yang semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iktsarul halaf billah. Dan hati-hati, beliau menasihati kita jangan bersumpah, banyak-banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah memang dibolehkan dalam agama. Yang penting dia jujur. Tapi misalnya pun dia boleh untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tetap yang lebih baik enggak usah bersumpah. Kenapa? Karena itu adalah sumpah dengan nama Allah. Kalau kita biasa-biasa bersumpah, wallahi sebentar lagi, wallahi sedikit-sedikit, wallahi dengan nama Allah kan, wallahi ana sudah makan tadi, wallahi ana sudah mandi, wallahi ana tadi sudah keluar, wallahi, wallahi, jadi seakan-akan Allah ini tidak ada harganya sebentar-sebentar wallahi. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah bersumpah seumur hidupnya. La shodiqan wala kadziban. Baik dalam keadaan dia jujur atau tidak jujur. Seumur hidupnya tidak pernah sumpah. Bahkan walaupun jujur. Mungkin kadang-kadang orang merasa jujur. Merasa benar. Wallahi ananda. Sampai wallahinya berulang-ulang. Ya, ini nama Allah SWT. Jadi jangan dijadikan sebagai wasilah atau sebagai perantara untuk mendapatkan. Apalagi untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Yang tidak penting. Sebentar-sebentar bersumpah. Kalau hal mendesak. Kalau penting baru sumpah. Yang penting kita jujur. Jangan sumpah kita bohong. Itu yamin al-homus namanya. Sudah kita bohong pakai sumpah lagi. Wallahi loh. Padahal bohong. Itu yamin al-homus. Termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Itu yamin al-homus. Dikatakan sampai yamin al-homus karena menjerumuskan orang yang sumpah tersebut dengan keadaan bohong. Menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan gampang-gampang bersumpah. Katanya sahibul kitab. Wala tahrif bihi ta'ala ila shadiqan indal haja. Ini disebutkan di sini. Jadi jangan kamu bersumpah dengan nama Allah kecuali jujur, itu pun kalau mendesak. Kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan enggak apa-apa. Apalagi kadang-kadang ini yang berdagang. Kadang-kadang sedikit-sedikit sumpah, wallahi ini anak kulaannya aja sekian anak belinya. Wallahi loh. Ya, sumpah digunakan untuk mencari keuntungan duniawi. Ya, apalagi na'udzubillah kalau bohong. Jadi tidak boleh kita bersumpah walaupun sebenarnya kita jujur, lebih baik tidak usah. Kita hargai dan kita hormati nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menghargai kita, menghormati kita. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah diminta oleh pengadilan untuk bersumpah. Padahal ini pengadilan ya, berarti kan dibutuhkan sebenarnya. Diminta untuk bersumpah, dan yang mana kalau dia bersumpah, dia menang dalam pengadilan tersebut. Tapi beliau kemudian tidak mau bersumpah karena itu urusan bisnis ketika itu. Dia tidak mau bersumpah. Dia menjual sesuatu kepada orang lain, kemudian dituduh sesuatu. Dia menipu, padahal tidak menipu, sampai dia bersumpah. Akhirnya diganti dengan Allah SWT dengan keuntungan dua kali lipat. Dua kali lipat keuntungannya. Karena apa? Karena beliau meninggalkan sumpah untuk menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abdullah bin Umar. Wahdar al kadzib bi jami'i anwa'ihi fa innahu munaqidun lil iman. Dan hati-hati. Hati-hati dengan berbohong. Karena berbohong bertentangan dengan iman. Innama yaftaril kadzib alladziina laa yu'minuuna bi ayatillah. Orang yang mau, yang berani berbohong itu orang-orang yang tidak beriman dengan kebesaran dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullah 'alal kadzibin. Ketahuilah bahwasanya akan diturunkan laknat Allah kepada orang-orang yang berbohong. Termasuk sifat nabi-nabi, sifat nabi, sifat rasul yang harus adalah amanat. Tidak boleh berbohong. Siddiq tidak boleh berbohong. Harus jujur. Ya, ini kejujuran sangat penting. Dengan kejujuran kita bisa dibawa oleh Allah dalam kebaikan. Kalau kita bohong, kita dibawa oleh Allah dalam kemaksiatan. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisiddiq fa inna siddiq yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu ya wala yazal yarjulu yasduku hatta yukdab indallahi siddiqa. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita, wahai kalian semuanya, ya, pegang nasihatku ini untuk kalian jujur ketika kalian berucap, kalian ngomong dengan omongan dan obrolan yang jujur. Kenapa? Kalau kalian jujur maka kalian akan dibawa oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan melakukan kebaikan-kebaikan akan membawa kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, hati-hati daripada sifat bohong. Karena sifat bohong akan membawa kalian kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Dan kemungkaran-kemungkaran akan membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ini orang kafir. Orang musyrik, orang kafir. Ya Rasulullah, aku sebenarnya ingin masuk Islam. Tapi aku ini punya hobi yang banyak. Hobi ana ini apa? Ana hobi minum khamar, mabuk-mabukan hobi. Hobi zina, Tidak sempurna mabuk kalau tanpa zina. Ya. Ini hobinya dia, orang kafir. Ana hobi juga mencuri. Hobi mencuri. Ana hobi juga berbohong. Ana ingin masuk Islam. Tapi ana dengar-dengar, kalau masuk Islam, tidak boleh zina, tidak boleh minum khamr, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Ana tidak bisa meninggalkan itu semuanya. Ana siap ya Rasul, untuk masuk Islam. Tapi kalau yang dilarang hanya satu. Kalau semuanya ini, wah itu berat bagi ana. Rasul mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Aku akan larang satu aja. Apa itu? Jangan kamu berbohong. Yang dipilih oleh Rasul, jangan berbohong. Ya, masuk Islam, jangan berbohong. Masuk Islam dia. Kemudian setelah itu, setelah masuk Islam, setiap kali orang tersebut ingin melampiaskan nafsunya untuk berzina, ingat. Nanti ana sudah janji sama Rasul, tidak boleh berbohong. Kalau nanti ana ketemu Rasul di depan orang-orang, di depan sahabat, ditanya, ya kamu zina tadi. Malu ana. Tidak jadi ah. Mau minum khamr, ingat. Janji sama Rasul, tidak boleh berbohong. Jangan-jangan ana nanti ditanya di masjid sama Rasul ini. Eh, kamu minum khamr ya? Tidak bisa, berbohong. Harus jujur. Aduh, gimana? Tidak jadi. Mau mencuri, ingat. Akhirnya dia tinggalkan semua itu. Ketemu Rasul, ya Rasulullah. Satu hal yang engkau minta, tapi itu mencegahku dari semuanya, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Kuncinya apa? Jangan berbohong. Makanya anak kecil jangan diajari berbohong. Kadang-kadang orang tuanya sendiri yang ngajari bohong. Nah, kalau kamu tidak tidur, awas loh, nanti ada pocong loh. Tidak tidur, nanti ada hantu. Ini kan bohong jelas-jelas ini. Anak kan percaya. Takut dia anak itu. Padahal orang tuanya bohong. Ini diajari seperti itu. Kadang-kadang anaknya nangis. Kalau kamu berhenti nangis, nah nanti anak kasih uang. Padahal anak dikasih. Biar berhenti aja nangisnya. Jangan berbohong. Wah, anak kecil kok, walaupun anak kecil. Ya, Rasulullah SAW pernah melihat seorang ibu yang sedang mendiamkan anaknya yang menangis keras. Ya, kemudian dijanjikan ibu, ayo sudah sini, diam kamu. Sini, akan aku beri kurma. Kurma, permen. Kalau permennya orang Arab kan kurma, dulu tidak ada permen. Akhirnya Rasul menghampiri ibu itu. Betul kamu akan beri kepada anakmu kurma? Iya ya Rasul, aku akan beri kurma kalau dia menuruti perintahku. Ketahuilah, kata Rasul SAW, andai kata kamu tidak memberi anakmu kurma, maka akan dicatat kamu sudah berbohong dan berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada anak kecil. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu yang suka keliling mencari hadis, meriwayatkan hadis, pernah mendengar seseorang yang mempunyai hadis. Imam Bukhari ingin mendapatkan hadis tersebut dari orang itu, pergi jauh-jauh. Sesampainya di rumah, di desa, di kampung orang tersebut yang mempunyai hadis yang tidak pernah didengar oleh Imam Bukhari, sampai di kampungnya, di rumahnya, dia melihat orang tersebut sedang membujuk kudanya yang sedang lari. Sedang kabur kudanya ini. Lepas. Liar rupanya. Dibujuk dengan makanan. Memakai selendangnya ini. Seakan-akan di selendang itu seakan-akan ada makanan. Diperlihatkan kepada kudanya. Makan. Mendekatlah. Ini loh. Anak kasih makanan. Padahal dilihat oleh Imam Syafi'i, tidak ada makanannya. Kaget Imam Syafi'i. Kalau begitu aku tidak jadi mengambil hadis dari kamu. Loh, memangnya kenapa? Kamu telah berbohong kepada kuda. Kalau sudah berbohong kepada kuda, kamu bisa ajak berbohong dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kepada hewan pun jangan berbohong, apalagi kepada manusia. Kadang-kadang dalam mimpi kita berbohong. Oh, aku mimpi loh. Mimpi apa? Ketemu malaikat Jibril. Dikasih sekian-sekian. Ketemu Rasul. Padahal bohong semuanya. Atau mungkin benar memang dia mimpi malaikat Jibril, mimpi Rasul, tapi ditambah-tambahin. Mimpinya begini-begini, padahal bumbunya lebih banyak dari cerita aslinya, dari mimpi aslinya. Ini berbohong. Ya, termasuk juga kadang-kadang ya, dalam berdagang juga demikian. Ya, tidak boleh berbohong. Begitu juga ya, ke dalam apapun itu sangat-sangat ya, diajarkan oleh Rasul, oleh agama, jangan berbohong. Ulil haqqa walau kana murran. Ya, dikatakan oleh Rasul berbohong itu hanya boleh dalam tiga hal. Mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Ya, ada orang yang bertikai, didamaikan. Yang satu, orang ketiga datang kepada yang satu, "Wah, kamu itu dipujul ya oleh temanmu yang sedang bertikai ini. Kamu dikatakan begini, dia menyesal, mohon maaf kepada kamu." Padahal tidak, berbohong semuanya. Nanti datang kepada yang satunya, dikatakan juga seperti itu. "Temanmu itu sebenarnya nyesel loh bermusuhan dengan kamu, cinta kamu ini." Damai, ketemu damai. Berbohong untuk mendamaikan, boleh. Ya, berbohong dalam perang, ketika berperang melawan musuh, melawan orang kafir, kita berbohong. "Lihat itu, melihat loh, kita tembak." Nah, apa-apa, perang. Dan berbohong juga kepada istri ini, urusan cinta kepada istri juga boleh. "Oh, Masya Allah, kamu cantik, sedunia paling cantik kamu." Tidak apa-apalah. Ini berbohong seperti ini yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dikatakan wahdar al-kadzib bijami'i anwa'i, dikatakan dengan macam-macamnya berbohong. "Fa innahu munagidun lil iman," karena bertentangan dengan iman seseorang. Dan kemudian di akhir waktu ini juga, ya, kita ingatkan bahwasanya sebentar lagi mungkin kita akan mengetahui pergantian tahun baru Masehi. Ya, tapi kita nasihatkan, kita anjurkan jangan untuk ikut-ikutan mereka memperingati tahun baru mereka. Kita punya tahun baru yang Islami. Kita punya tahun baru 1 Muharram, bukan tahun baru 1 Januari ya. Kita sudah punya tahun Hijriyah, tahun baru Islam. Jadi tidak usah ikut-ikutan. Kalau mau ikut-ikutan, mau merayakan, tidak usah merayakan dengan rakyat, merayakan sama dengan mereka. Kita baca maulid, kita bikin majlis zikir, majlis tidak apa-apa. Itu baik. Tapi merayakan dengan trompet, merayakan dengan kembang api, itu adalah pekerjaan atau ikut-ikutan orang kafir, ikut-ikutan orang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi itu bukan syiar Islam. Ya, syiar Islam adalah tahun baru Islam. Ya, jadi untuk oleh karena itu bangil yang dikenal dengan konta santri, konta ulama, konta ilmu, jangan sampai ikut-ikutan mereka pakai trompet, pakai apa yang menyerupai orang-orang kafir. Ya, kita punya tahun baru Islam, kita punya tahun baru sendiri. Kita katakan kepada mereka tahun baru anak adalah 1 Muharram, bukan 1 Januari. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat beliau. Semoga di bulan Maulid Rasul ini bertambah cinta kita kepada Rasul, bertambah tahalluq kita, akhlak kita menyerupai akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita lebih banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita dirubah dari keadaan yang jelek kepada keadaan yang baik, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kesempitan daripada keluasan, daripada jauh dari Allah SWT kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Ala hadinya kumia soliha jamia syamina li khairi dunia wal akhirah wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.